نعم عندك يا أبا الدرداء. Apa yang dimaksud dengan yaumul hisab? Hari penghisaban. Apa itu penghisaban? كيف؟ نعم حساب adalah permintaan dari Allah Azza wa Jalla, pertanggungjawaban. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man nuqishal hisabu 'udzib. Orang yang, barakallahu fikum, dikorek-korek tentang amal yang dilakukan dalam hisab, maka udzib, dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang beriman, bagaimana ya Aba Darda? Orang kafir, demikian. Pelaku dosa dan kemaksiatan, demikian. Orang yang fasik, ya munafik, ya nuqis, akan barakallahu fikum dikoreksi satu persatu, ditanya. Sementara orang-orang yang beriman juga akan dihisab, tetapi hisaban yasira, hisab yang sangat-sangat gampang dan mudah. Bagaimana itu ya Aba Darda? Ini adalah sebuah keistimewaan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika dihisab, hisaban yasira, hisab yang sangat gampang dan mudah. Bagaimana Aba Wijaya? Om. Naam. Naam, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla berdua, tidak di hadapan makhluk manusia yang lain. Lalu diperlihatkan semua apa yang dilakukan, yang baik, yang buruk. Setelah itu, Allah Azza wa Jalla menutupi kesalahan-kesalahan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Khairun insyaAllah. Faddala. Dak Bapak Salinda, beriman dengan adanya hari hisab, hari kebangkitan, hari al-jaza, pembalasan amal-amal yang baik dan buruk. Pulang ke rumah, keluar dari masjid langsung pulang ke rumah. Naam, ini termasuk dari rukun iman yang keberapa? Yang keenam apa itu? Beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kum ya Aba Ahmad, Medan. Termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Yang kelima itu apa? Aina'am, beriman kepada hari akhir. Barakallahu. Ya, termasuk di dalamnya beriman adanya perhitungan, beriman adanya kebangkitan, beriman adanya barakallahu fikum pemberian ganjaran dari amal-amal baik yang baik ataupun yang buruk, bahkan dimasukkan oleh para ulama kehidupan alam barzakh dan juga azab dan nikmat di dalamnya termasuk dalam keimanan kepada hari akhir. Khairun insyaallah. Faddala. Naam. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض. كتب اليوم beriman kepada adanya al-qisas, pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan di dunia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Beriman adanya hari qisas, ya, kelak pada hari kiamat di kalangan seluruh makhluk, bainal khalqi kullihim, bani Adam dikisas, dibalas, ya, antara bani Adam juga dibalas kelak pada hari kiamat antara binatang buas dengan binatang buas. Wal hawam juga barakallahu fikum, hawam serangga-serangga, sampai-sampai semut kecil akan dibalaskan haknya kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil, ya'khud, mengambil hak sebagiannya atas sebagian yang lain, penduduk sorga dari penduduk neraka. Kalau di dunia bersinggungan barakallahu fiik, kemudian terzalimi penduduk sorga tersebut, maka dia kelak akan mengambil haknya di sisi Allah, ya, dari penduduk neraka tersebut. Wali ahli nar min ahli jannah, demikian juga penduduk neraka akan mengkisas, mengambil balasan atau membalas kepada penghuni surga. Wali ahli jannati ba'dihim min ba'd, Begitu juga penduduk surga akan mengkisas penduduk surga yang lain, mengambil hak-haknya barakallahu fikum kezaliman yang telah diperbuat. Demikian juga penduduk neraka akan ada kisas antara mereka juga barakallahu fikum. Tentu ini semua menggambarkan tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang keadilan Allah azza wa jalla. Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis qudsi, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengharamkan kezaliman atas diriku, berbuat zalim, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Maka adanya kisos, baik di dunia ditegakkan, nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah, sakit dibayar dengan sakit, barakallahu fikum, di dunia itu ada. Maka Allah akan tegakkan sebagai bentuk keadilannya kelak di akhirat. Mungkin orang yang dizalimi ini, barakallahu fikum, dia berniat untuk menjadi tabungannya sampai dia bersabar menahan kezaliman yang diperbuat pada dirinya sendiri. Karena dia tahu akan ada hari pembalasan barakallahu fikum dari kezaliman yang diperbuat itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, barakallahu fikum. Maka ini adalah sebagai sebuah dalil. Apa yang kita sebutkan tadi dan dalil yang kita bacakan sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan berbuat zalim walaupun dengan ukuran dan timbangan yang paling-paling kecil. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya barakallahu fikum. Kaif itu, bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa intaku hasanah yudha'ifha. Kalau dari hambanya itu melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan nilainya. Tapi ketika dosa dan kesalahan itu, Allah tidak membayarnya atau memberikan ganjaran kecuali dengan yang setimpal. Ini adalah keadilan. Bahkan di antara kesalahan-kesalahan itu, ada yang memang telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah taburi kesalahannya itu, kesalahan hambanya, dengan rahmatnya barakallahu fikum. Nah, ketika sang hamba ini melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan nilai-nilai kebaikannya itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Syekh Rabi menjelaskan, fallahu harrama dhulma ashadda tahrim. Allah telah mengharamkan kezaliman dengan pengharaman yang keras. Hatta fis siwak. Sampai-sampai dalam urusan siwak. Siwak barakallahu fikum. Jikalau seseorang mengambil siwak orang lain dengan tanpa izin barakallahu fikum, atau mungkin tali sendal saudaranya dengan tanpa izin, maka Allah pasti akan tegakkan kelak pada hari kiamat tentang barakallahu fikum keadilannya. Kenapa? Karena perbuatan ini Ya walaupun urusannya kecil disepelekan karena padanya zulman lil muslimin. Karena ada perbuatan zalim terhadap saudaranya semuslim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai Allah mengharamkan kezaliman itu terhadap orang-orang kafir. Ya. Yeah. Besar dosa berbuat zalim dan adanya qisas kelak. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim atau muslimah berbuat zalim kepada orang kafir, kepada Allah Azza wa Jalla. Berbuat zalim barakallahu fikum kepada orang kafir, kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau yang engkau zalimi itu adalah saudaramu semuslim. Saudaramu barakallahu fikum seiman. Engkau berbuat zalim kepadanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk berbuat zalim kepada al-hayawana. Kepada hewan-hewan. Barakallahu fikum. Tidak boleh berbuat zalim kepada hewan. Apakah kepada unta, ya, atau barakallahu fikum sapi, atau al-ghanam, yaitu kambing, ya, diikat kambing, barakallahu fikum, dipukul diam-diam, rahimani wa rahimakumullah, dijemur, ya, di tempat yang panas, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan kepada binatang tersebut. Sampai-sampai menghukumi, syariat menghukumi membunuh, ya, semut itu termasuk di dalam sebuah kezaliman. As'alullah salamat al-afiyah. Ini semuanya memberitahukan kepada kita bahwa kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Harus banyak-banyak mencari penghalalan dari saudara kita sebelum nanti datang hari-hari pengkisosan tersebut. Dan kita tidak akan berani kalau seseorang mengerti hal ini. Tidak akan berani berbuat zalim kepada siapapun sekecil apapun. Kalaupun terjadi dia berupaya untuk meminta maaf. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah terkait dengan perbuatan zalim terhadap binatang yang tidak berakal. Tidak boleh barakallahu fikum mendapatkan kezaliman dari diri kita sendiri. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim anna nabiyan qala, ya, tahta syajaratin waqtal qailulah istadhalla biha faqarasathu namlah fa amara bi ihraq hadhihi syajarah yani wa ma fiha minan namal fa'ataballahu alaihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim bahwa seorang nabi berada di bawah pohon waktu kailulah, ya, ketika dia bernaung yang namanya terik panas matahari, digigitlah sama namlah, barakallahu fikum. Lalu setelah itu dia memerintahkan, setelah digigit, dia memerintahkan untuk membakar pohon itu, bihraq hadhihi syajarah. Ya. Ikut di dalamnya semua barakallahu fikum semut-semut tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum mencela perbuatan itu. Ya. Anda, kata Allah, telah menghancurkan ummah. Disebut ummah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afiya an qarasatka namlatun alaqta ummah minal umami tasbihu. Ketika Anda digigit, Anda membunuh umat yang umat itu telah bertasbih kepada engkau. Dibunuh karena barakallahu fikum digigit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan ini semuanya sebagai sebuah gambaran bahwa kelak orang-orang yang terzalimi itu akan mengambil balasan kezaliman itu dari orang-orang yang berbuat zalim. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Subhanallah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah berbicara, kezaliman itu ada kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla, kezaliman kepada sesama, dan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai kemudian orang itu bertaubat sebelum matinya. Adapun dosa kezaliman atau kezaliman di bawah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahta masyiatihi, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak sempat bertaubat sebelum meninggalnya, barakallahu fikum, maka kezaliman di bawah kesyirikan ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah Azza wa Jalla ampuni atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya terlebih dahulu. Yang kedua, adapun kezaliman kepada al-ibad antara sesama, fahadha la yasqut, ini tidak akan gugur, barakallahu fikum, sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah pasti akan mengambil hak orang-orang yang terzalimi, minadzalim, dari orang yang berbuat zalim. Sampai tadi disebutkan penduduk surga, ya, mengkisas penduduk surga yang lain, penduduk surga mengkisas, ya, penduduk neraka mengkisas penduduk surga, karena mungkin di dunia dulu pernah berbuat zalim kepadanya, barakallahu fikum. Penduduk neraka, rahimani wa rahimakumullah, mengkisas penduduk neraka. Ya, sekali lagi ini semua tentu sebagai pemberitahuan kepada kita untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak pernah luput dari berbuat zalim terhadap diri kita, mungkin kezaliman terhadap saudara kita, atau kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, ketika turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ketika ayat ini turun, barakallahu fikum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, maka Allah akan hadiahkan buatnya rasa aman dan petunjuk, rasa aman di akhirat kelak dan petunjuk, barakallahu fikum, di dunia. Ketika ayat ini turun, rasa berat nampak pada diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya? Loh, kenapa? Ada apa dengan ayat ini? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, Allah akan berikan rasa aman di akhirat dan petunjuk di dunia. Mafhum mukhalafahnya, siapa saja yang mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dia tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia dan tidak akan mendapatkan rasa aman di akhirat. Yang difahami oleh para sahabat Nabi, ya, yaitu semua jenis kezaliman yang diperbuat, sehingga merasa berat atas mereka ayat ini di saat turunnya. Sampai mereka datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ayyuna lam yazlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri? Siapa ya Rasulullah? Orang yang suci seperti itu dan disucikan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Demikian mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau mengatakan sok bersih, sok suci, sok ini tidak akan salah, tidak akan berbuat dosa dan kemaksiatan. Oh, jangan. Jangan, barakallahu fikum. Karena anggapan kita ini terhadap diri kita taruhlah, ya, atau terhadap guru kita taruhlah, sudah didahului oleh ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Apa itu? Kullu bani Adam khata'. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang, kata Allah Azza wa Jalla sendiri. Nah, para sahabat Nabi ketika turunnya ayat ini merasa berat bagi mereka. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak melakukan kezaliman pada dirinya sendiri? Setelah itu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan informasi, kabar gembira kepada mereka, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah apa? Hah? Apa yang terdapat di dalam surat Luqman? Inna syirka madza la zulmun azim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ternyata ayat ini menafsirkan ayat barakallahu fikum yang kita bacakan tadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, dengan ini semua mengajak kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada waktu dan kesempatan untuk kita mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Kita tidak punya waktu. Kenapa? Diri kita ini penuh dengan aib. Diri kita ini penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Kita mau mengorek-ngorek aibnya orang lain. Barakallahu fikum. Bukan berarti dengan kalimat ini lalu Anda tidak meluruskan bila menemukan kesalahan dan kekeliruan. Rahimani wa rahimakumullah. Mencari-cari aib auratnya orang lain ini akan barakallahu fikum, kalau punya rasa malu akan memalukan dirinya sendiri. Kenapa sering diungkapkan ya gajah di pelupuk mata? Tidak apa? Tidak apa, Aba Sofyan? Sementara yaitu apa? Semut di seberang lautan kok kelihatan? Sementara gajah di pelupuk matanya, di depan matanya enggak kelihatan. Jadi ini sering dijadikan sebagai ungkapan oleh para ulama. Untuk barakallahu fikum, kita menyadari bahwa tidak ada yang namanya manusia itu sempurna hidupnya. Kalau Anda mau mengorek-ngorek, pasti akan ketemu kabar gembira. Dengan perilaku Anda mengorek-ngorek, siapapun Anda pasti akan ketemu. Mau mungkin levelnya al-allamah, tetap akan ada. Karena dia adalah manusia biasa. Kekeliruan, kesalahan dia sebagai manusia itu tetap ada. Fama balukum nahnu, apalagi kita ini semuanya lemah. Ilmunya lemah, ketakwaannya kurang, ibadahnya loyo, lesu, lembek. Barakallahu fikum. Semuanya lemah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus menegakkan tanasuh pada diri kita sendiri dan menegakkan nasihat buat saudara kita muslimin dan muslimat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa ini tentu panggilan buat kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui kezaliman yang kita perbuat. Barakallahu fikum. Seperti yang diungkapkan oleh, sering diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Fastaghfiruni fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafidhani wa hafidhakumullah. Naam. Ini terkait dengan permasalahan qisas barakallahu fikum. Sampai Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala mengatakan tentang hukmu qatlin namal al-mu'dhi fil bait. Hukum membunuh ya, semut yang mengganggu di rumah. Subhanallah. Sampai sebegitu barakallahu fikum. Ya, kalau kita enggak siram, ada yang gigit sedikit saja, langsung. Ya, jadi bukan yang gigit itu aja diambil, tetapi bet semuanya rata. Loh, ini zalim apa tidak? Ya. Berbuat zalim kepada yang tidak menyakitinya, padahal kita dilarang. Barakallahu fikum. Kata beliau, wallahi hadza yaf'aluhun nas. Ya, hukum membunuh ya semut di rumah, al-mu'dhi yang mengganggu fil bait, di rumah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sudah emosional, panas, tidur bolak-balik, tiba-tiba semut gigit. Barakallahu fikum. Yang gigit di badannya, sudah sedang buka baju, keringat mau tidur, wis gak bisa tidur karena panas, sudah sekalian dicari di mana sarang semut ini. Setelah itu beli minyak tanah di Abu Hasanah, suruh ya disirami lobang-lobangnya. Barakallahu fikum. Ya, subhanallah, kita lihat bagaimana zuhudnya para ulama kita. Wallahi hadza yaf'aluhu an-nas. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Wa ana fi harajin min hadza. Dan saya berada dalam rasa berat atas ini semua. Ya, untuk mengatakan membunuh karena mungkin mengganggu. Al hadith yaqifu amami. Hadith berdiri di hadapanku. Subhanallah. waqafan. Saya itu berat untuk mengatakan boleh. Karena ada hadis di depan saya. Kata beliau, barakallahu fikum, fama aqdiru ufti bijawazi qatlin namal. Saya tidak sanggup. Coba antum bayangkan. Ketakutan dakal imam. Kip lagi kalau urusannya manusia. Dituding ini, dituding itu, dituduh. Ya, mau digagalkan bagaimana upaya besar berbicara dalam ilmu jarah wa ta'dil. Dalam persoalan semut saja. Begitu ketakutan yang ada pada dirinya untuk memfatwakan karena ada dalil yang menjelaskan demikian. Fama aqdiru ufti bijawazi qatlin naml. Saya tidak punya kesanggupan untuk membolehkan membunuh an-naml, barakallahu fikum. Pada hak makhluk yang sedemikian rupa, bagaimana lagi kalau hak manusia? Ya, rahimani wa rahimakumullah. Coba antum dengar, dia menasihatkan Abul Hasan sampai puluhan tahun. Menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq terus bertahun-tahun. Tidak kemudian seperti yang dituduhkan oleh Ha'la Musafiqah. Untuk menggagalkan, oh Syekh Rabi itu tergesa-gesa, terburu-buru. Nas'alullah salamatul afiyah. Itulah fitnah mencabut kepercayaan seseorang kepada orang yang mungkin paling berjasa besar di dalam hidupnya. Yang telah menyelamatkan dia tentu ba'dallah dari berbagai macam bentuk ujian dan fitnah di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah dalam perjalanan dia di atas dakwah salafiyah. Demikian dahsyatnya fitnah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka udzakiru nafsi wa iyyakum. Sebuah peringatan Allah Azza wa Jalla untuk selalu mengembalikan urusan kita ini kepada akabirul ulama. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Dan selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innallaha la yaqbidul ilma yanzi'uhu. Inna allaha la yanzi'ul ilma yanzi'uhu min qulubil ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mencabutnya dari dada-dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ini memberitahukan tentang kedudukan ulama di hadapan agama Islam dan ilmu agama ini. Serta di hadapan orang-orang yang berilmu. Kedudukannya sangat-sangat tinggi. Bahwa jikalau ulama itu wafat, meninggal dunia, akan banyak ilmu terlupakan, barakallahu fikum. Sampai kemudian mengangkat orang-orang yang tidak benar untuk menjadi pemimpinnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi prinsip ini harus terus kita pegang erat-erat. Yaitu mengembalikan urusan agama ini kepada warathatul anbiya'i. Mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla untuk berbicara tentang agama ini. Barakallahu fikum. Aina. Kita langsungkan qala rahimahullahu taala qala al muallif rahimahullah wa ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza amrun 'azimun wa aslun asilun fi kullil a'mal. Terkait dengan persoalan ikhlas ini adalah perkara besar dan dasar yang paling mendasar dalam setiap amalan. Setiap barakallahu fikum amalan. Coba antum lihat, kita belajar dari diri kita sendiri. Tidak usahlah jauh-jauh kepada orang lain yang kita melihat dengan kasat mata. Pada diri kita sendiri. Di saat keikhlasan itu lemah, apa yang terjadi? Banyak sarang kejahatan. Banyak kejahatan yang mau bersarang pada diri kita. Keep kekuatan kita ini kemudian barakallahu fikum terusakkan, tameng kita, perisai kita, benteng kita ini terusakkan. Siapa yang datang? Maka para pembisi-pembisi kejahatan dan keburukan yang akan mendatangi diri kita sendiri, barakallahu fikum, ahlu dunia datang merayu, menggoda, menawarkan dunia. Ya, berani. Kemarin dia tidak berani. Kenapa? Karena Anda itu punya prinsip yang kuat. Karena keikhlasan Anda yang masih terjaga dan terpelihara. Tapi ketika yang satu ini lemah, tidak ada kekuatan lagi. Barakallahu fikum. Semua amal yang Anda kerjakan tidak akan berguna buat diri kita di saat keikhlasan itu ternodai. Maka oleh karena itu harus selalu kita lakukan pembaharuan. Sebagaimana kita mempembaharui iman, dituntut untuk terus memperbaikinya dan memperbaharuinya. Demikian juga kaitannya dengan keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kurang ikhlasnya menjadikan kita malas. Barakallahu fikum. Malas ini, malas itu. Malas barakallahu fikum. Dalam melakukan amal-amal ketaatan dan kebajikan. Di saat kemudian dibukakan pintu itu, barakallahu fikum. Tapi coba lihat. Orang yang belum pernah duduk di majlisnya para ulama. Tetapi dia bisa memberikan manfaat yang besar. Melebihi orang yang duduk di sisi para ulama. Tidak ada yang membedakan. Kalau kita menemukan hal itu. Kecuali karena ketulusan dan keikhlasan dia. Di dalam barakallahu fikum. Memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Semua kita ahlus sunnati wal jamaah yang berada di lingkungan ini punya tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga dakwah ini. Untuk menjalankan roda dakwah ini biqadril istita'ah. Dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya. Jangan minder yang duduk di koperasi. Yang kemudian ada di sule. Yang ada barakallahu fikum. Di mana? Di nastar. Jangan. Ya. Jangan minder. Itu adalah bagian dari perjuangan. Dakwatu ilallahi azza wa jal. Terus bersemangat. Terus bersemangat, jaga ketulusan dan keikhlasan bahwa kita ini mau ikut andil dalam memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Sekecil apapun. Barakallahu fikum bagian kesehatan, bagian barakallahu fikum pertanian, bagian madza peternakan, rahimani wa rahimakum, terus dikoreksi. Ketulusan dan keikhlasan yang ada pada dirinya. Melatih diri. Barakallahu fikum. Semuanya ini adalah untuk ikut andil. Di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Jangan sampai ada pada diri kita. Wis, sudah banyak lah yang memikirkan dakwah ini. Ana sudah pray ya. Ana libur aja. Ana istirahat aja. Jangan. Ini barakallahu fikum akan membahayakan diri engkau. Kenapa? Terkait dengan keikhlasan yang akan ternodai. Engkau harus bersemangat. Berjuang. Merasa memikul amanah dakwatu. Ilallah azza wa jal. Sekecil apapun, semiskin apapun engkau, jangan sampai engkau datang ke pondok pesantren maunya dewe-dewe. Anak enggak peduli. Yang penting saya selamat, anak saya selamat, istri saya selamat. Wes, cukup. Oh, jangan. Anda jangan sampai hanya sebatas itu bercita-cita. Ini dakwah diamanatkan oleh Allah Azza wa Jalla di pundak kita bersama. Maka kita harus sama-sama merasa memilikinya. Sehingga siapapun yang ingin merusak, kita sama-sama untuk menghadapinya. Siapapun yang ingin berbuat jahat di dalam dakwah itu, ila Allah Azza wa Jalla, sama-sama untuk menghadapinya. Melindungi dakwah ini, barakallahu fikum. Ini semestinya yang harus tertanam pada diri kita, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai ada suatu ketika, ya, kemudian ingin pensiun. Wis, anak, sudah terlalu capeklah, saya mau pensiun. Ngurus dakwah, biar kaula-kaula-kaula muda dan mudi mau bangkit. Oh, jangan. Ya, karena kita ini sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Allah telah bukakan sebuah pintu perjuangan yang sangat besar melalui dakwah sunnah. Kalau kemarin ketika berada di dalam kejahilan, kebodohan, semangat kita untuk berjuang, padahal tidak benar jalannya, tidak tepat langkahnya. Tapi ketika mengenal pintu kebajikan, sudah, barakallahu fikum. Ingin angkat tangan, ingin perai melihat orang, wis biar dia. Jangan sampai kita bergabung bersama saudara kita di lingkungan pondok pesantren ini, berarti kita punya kesiapan memikul amanah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, dengan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian ada orang ya sana mau tidak mau terlibatlah. Ya, ana mau santai-santilah sama keluarga. Ana mau ngurus diri saya sendiri, mencari nafkah buat diri saya sendiri. Keluarga saya yang penting asyik, kenyang, mereka hidup, bisa makan, bisa ini. Ingat, kedatangan ikhwanuna ke lingkungan pondok pesantren ini, tentu barakallahu fikum, harus dijaga dan dipelihara. Kita ingin berbuat yang terbaik di dalam hidup, kaitannya dengan dakwah ilallah azza wa jalla. Oleh karena itu, terus kita berupaya memelihara keikhlasan kita, menjaga barakallahu fikum, lelah capeknya kita di dalam dakwah ini, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau dilandasi dengan keikhlasan, terus dijaga barakallahu fikum, kesesuaian kita dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ini kekuatan buat perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla. Ini kekuatan barakallahu fikum. Ahlu dunia mikir mau masuk ini, kok saya masuk ini, ternyata yang saya bawa dunia ini kok terasa malu ya, dunia ini mau turun ke bawah. Padahal butuh enggak kita dunia, Ustaz Abu Salim? Sangat-sangat butuh. Ya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, kalau orang benar-benar tujuannya adalah akhirat, menjaga ketulusan dan keikhlasan, menjaga tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dunia itu datang dalam kondisi terhina dan rendah. Bedakan, kalau keikhlasan sudah ternodai, banyak pelanggaran yang dilakukan, oh, dunia itu datang dengan wah, dengan merasa barakallahu fikum memiliki power untuk menguasai mereka-mereka, sebentar nanti dipecah, sebentar lagi dibelak, sebentar lagi tersinggung karena urusan dunia enggak sesuai dengan pembagian. Hancur lebur barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan dalam perjalanan dakwatu sunnah dimanapun berada, markas dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Allahu azza wa jalla menjaga para asatidnya untuk selalu berada dalam keikhlasan, menjaga ikhwan yang bontang panting tulang peras keringat berpikir tentang dakwah. Semoga Allah jaga ketulusan dan keikhlasan mereka terus, barakallahu fikum, dan mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum wa tullabul ilm, ini yang harus kita jaga, karena ini persoalannya besar, kekuatan pada diri kita, yaitu menjaga keikhlasan kita, barakallahu fikum, ya, beramal dan berbuat semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, tafadhalu, barakallahu fikum, subhanakallah.